penglihatan lebih rock and roll. Kami tunggu kalian di tempat showtime. Jangan sampai ribut biar kelihatan keren. Ayo semua mendekat dengan kami. Mainkan musik, mari semua bernyanyi. Mari semua siapkan tenagamu. Jangan lupa semua pakai baju hitam. Biar kamu kelihatan lebih rock and roll.